Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ketae sing wajib-wajib pun kita bahas. Kula tak bahas sing liyane wajib. Dene nek sing kliwatan pantes ya to nggih. Sing kliwatan pantes kon trimo ngaji ngeten mawon. Apa perkara sing ora wajib? Kula kepengin bahas nggih sementara nggih kaitan iki bahas perkara sing disunatno kanggo wong sing poso. Dadi poso niku enek beberapa kesunatan. Enek napa niku lakon-lakon apik sing sunat dilakoni khususe utawa napa penyebabe niku poso. Antara lain ta'jilul fitri. Nang rikatan buka, tegese rikatan buka niku sekali masuk maghrib yakin manjing maghrib nang buka. Ojo ngenteni ngkongko, ojo dalu-dalu, tapi sekali yakin masuk maghrib, sunate nang cepet-cepet buka. Iki era hadise. Lah, ini kalau baleni nggih, nek yakin lho, nek mamang yo ojo. Sik mamang wong wis anu to durung yo ojo, tapi nek yakin monggo. Nek yakin nggih sak iki, yakin maghrib monggo buka. Monggo diundur sik, alah sik dilungkas. Ora nek ganjarane. Sejenis-jenis ganjarannya yang mundurin rada kesuwen malah gak ilok. Tapi yang pancen krono ngati-hati, saya durung yakin. Saya mamang aku. Mbah jamku mau cocok ora. Monggo, yang ngomong itu jenisnya. Durung yakin. Maghribe. Tapi yang yakin kalau baleni, sunat yang cepat buka. Jadi kalau baleni, enek hadisnya. Kalau yakin masalah niki, dino-dino niki, lho, dino-dino niki, orang jadi masalah. Jadi orang jadi masalah. Meh orang enek, orang terus, wah, aku tangkung kuai cah, tak ngenteni, anu orang enek niki. Ini meh cak enek. Ya orang kadang-kadang turun maghrib, bayang cepet-cepet. Ketengnya wis kerucak-kerucuk, orang betah. Kun, niki. Lah, sunatnya malis. Nak gede ni dibuka ni itu yang gugur mau. Wal istor alat tamri buka ni yang gugur mau. Kurma ni kuno boh. Ya ada kurma. Nasi ngapi? Kurma matang. Ngapi? Kurma matang tu ye. Ya saya kuno. Tadi kurma telas ye. Kurma ni ngaten. Kurma sih beredar di Indonesia sih enak ni kini. Dengan anak ini kira rata-rata kalau betul muni sate, rata-rata ni ku tamer, tamer tu maknanya kurma garing, kurma garing tu maknanya asalnya kurma biasa mateng ni tu, terus di PP di garing no, jadi tamer sih beredar tengeri ini. Gambarannya kurang luai, kurma ni kayak gedang atau, yang banyak atau ni kayak gedang atau ni tu, langko, yeah. Matang ngeten niku terus dipepe saged guaring watos kenyal. Sedal lah ngeten. Kurma ngeten sami. Lah nek garing ngeten niku awet. Lah kurma sing beredar teng ngriki iki wong muni tamer wong Kyai Jawa nek muni kurma garing. Lah sik sing ndi monggo nek takokno sing apik jane kurma rutop. Nggih. Kurma rutop, kurma rutop itu kurma sing dhek Ije asli orang di PP ni tu cara gedang-gedang biasa ni tu, ngoten. Turun gedang pemenan, kurma ni kurma biasa, turun kurma di PP di jaring mana tu dereng. Ni tu yang paling apik. Jaring itu kurma biasa. Lapor tak kau ngono? Alah, kalau ni tu mboten patek seneng bakat hikmah iku. Gawene apa? Gawene apa? Ya apa sik ngono. Duwe melok Kanjeng Nabi ya nggih. Nggih to nggih. Lha apa wis Kanjeng Nabi lakoni ngono titik. Wis ngono wae rasa Jawa-Jawa. Eh Kanjeng Nabi ngono wis titik. Mergo ngene mergane sak karepmu iku alhamdulillah dene apa Kanjeng Nabi nglakoni lakon sing awake dhewe nglakoni dijanjar. Sejenis dijanjar ada hikmah yang terkandung niku tambahan keapikan alhamdulillah. Tapi munggu gak enak ngono-ngonoan ya wis jan pokoke awake dhewe niku Kanjeng Nabi kok munggu saumpama iki saumpama enak kapan buka kurma sik iku marai ngene gak apik marai lara marai ngene marai jan ngono lah aku tetep melak Kanjeng Nabi gak apik sing apik ku langsung sego ya jan lah aku tetep mangan kurma dhewe apa kok ngono aku gak nenang ngene butuhe melak Kanjeng Nabi lho ngono lho wong Islam itu gak usah repot-repot. Ya sange, gak usah repot-repot. Dene nek wong ini monggo. Kula ngoten. Kula pancen wong kolot. Kiai desa ya, kolot. Lah ya ngono. Ora, iki mana mari ngene ben ngene alah apa iku. Wis kota lah iku bagiane kiai kota-kota iku sing terang ngono iku. Tu kiai desa gak usah ngono-ngonoan pokoke kadi lagi lakoni ngono, aku lakoni titik. Dene kowe roh hikmah alhamdulillah gak roh ya apa-apa. Tur cara kula. Mek ngante roh hikmah. Iki jeneng medeni. Medeni piye? Kadang-kadang ngamangane kurma ora krana melok Kanjeng Nabi, ning krana hikmah. Dan ini sah aku tak mangan kurma. Akibatnya gak oleh ganjaran, minimal kurang ganjarane. Tapi nek kabar gak ngerti, apa sih kok mangan kurma? Melok Kanjeng Nabi dek. Mana nih dia? Mana nih? Ganjaran sempurna mergo apa? Ora krana ngimangi ning krana melok Kanjeng Nabi. Cara wong ora jadi Abdul Hikmah tapi jadi Abdullah. Ora kawulane hikmah, ibadah ora krana ngimangi ning bener-bener krana Gusti Allah. Niki sing kepengin kula sampaikake panjenengan. Dadi nek iso hikmah iku dilakoni, ibadah iku dilakoni, ora krana hikmah ning krana Gusti Allah. Niki ibadah wong desa luwih bisa ibadah wong kota negeri masalah niki. Ibadah wong sing gak pengalaman luwih pas dibanding ibadah wong sing cerewet sing pengalaman. Mergo sing pengalaman iki biasane ora gelem kejaba nek kapan ana hikmahe. Benah monggo penting dilakoni. Jadi ngapi tak gitu lebih teri cepat. Akhirnya cepat orang kok cepet-cepetan orang kok cepet mangane cepet beten tapi sekali manjing nang cepetan oleh buka. Lah sing apik enggak sithik niku nggih kabeh niku agama iku mesti nyongkon enggak sithik aja ngaget. Dimangan kurma sik. Aku lagi kuarking ku. Sing apik kurma dhisik ngoten. Dadi alon-alon. Dhe langsung monggo ora bisa. Wis jane kapan jane kurma piye? Nek jane kurma sing apik banyu. Ya banyu biasa niku. Ya banyu iku. Dibuka pertama banyu. Nek jane banyu, ndi-ndi sing legi. Sing legi sing gak kenaan geni. Napa apa nggih? Masak makan makanan sing legi niku apa gedang. Napa? Napa kok gak kena geni? Lah bar iku lagek perkara sing legi sing kena geni. Lah mbah dhisik ndi banyu karo wedang iki dhisik ndi? Tak pikir kelasé padha niku. Di banyu itu karepe ngobokno wedang. Cara kula kok ten paham kula. Banyu iku karepe ngobokno wedang. Lah mbah iki wis janget to wis dalah mbah. Iku dibahas karo sangat iku lho. Ya wedang-wedang aja sing anget ya. Sing biasa lah. Nggih, sing biasa. Niki urusan apa? Urusan buka. Nggih. Urusan buka kesunatane ngoten niku. Nomor loro ana kesunatan maneh wa ta'khiru suhur. Nek sahur Ojo awal-awal ning rada mepet subuh. Asal ojo sampe kemepeten. Sing api rampung sahur niku kurang luwih enek waktu 12 menit nembe masuk subuh. Dirampung sahur 12 menit wis leren lagi masuk subuh. Ngono sing api. Lah mung dipuwet pas subuh piye? Kenek. Kurang setengah menit tidak ngombe kenek. Kurang 3 detik ngombe kenek asal durung masuk subuh. Lha wis disidur-diduran apa enake ngono ae tek. Ape lha apa dadan? Terus kula wangsuli riyen male. Timsak kanthi arti sak durunge subuh gak kenek mangan iki mboten enten. Kula bareni. Timsak kanthi arti sak durunge subuh ana waktu tenggang antara durunge subuh sing haram mangan gak enek niku. Dadi anggere durung kenek salat subuh ya berarti gak kenek mangan titik. Nek tak kok apike ya sak durunge subuh iku ora dileti. Pinten 12 menit iku sing apik ngono, tapi nek wajib mboten. Lah sering kula aturake ten radio mriki sing jenengan eloki, sing jenengan melok ngaji niki. Niki pancen sengaja mboten kula kei imsak. Nggih, kula mboten kula kei imsak. Lha apa? Ya ben ngerti lah masyarakat, masuk ke biyen kok gak ngerti-ngerti. Ini ke biyen kok jerat-jerit kok. Nek Mekah ora enak niku imsak. Sebuah negara liya mboten ngerti kula. Nek Mekah ora enak iku imsak. Ya, kula kula aku sidang-sidang masalah imsak ngeten iki yang nyangan kok imsak itu. Ya itu lho ya enak ae lho mboten niku. Lah kok masyarakat imsak cek niku tengah-tengah mangan dilepeh nol. Apa gak dosa ngelepeh apa? Ngelepeh tanganan sing mesti dipangan dilepeh apa gak haram? Begitu aja. Kadang-kadang ada uang tangi turu wetenge pas kosong karena wis imsak ora wani mangan akibatnya esok gelinjang gak ada karuan padahal dia kena mangan jadi gak melora awake dhewe ya lha gitu aja bawa awake dhewe enak wae lah kanjeng Nabi piye hukum apa enak e dikandakno niki luwih enak ngono wae dene enak uang karena hukum dikandakno apa enak dadak jablek nyampe mas nyampe subuh ijek mangan itu salah itu orang salah lagi dewi oh ngalah itu dengan dak no kok tapi kulatur rakyat perlu kulatur rakyat sing digarap no subuh ni kini subuh sing hakiki subuh sing tenanan nek melok kalender ni ku biasa ni wes masuk subuh patang menit lagi dianggap subuh siapa saat ni kini subuh sama guys jam piro jam 4 kurang 15 menit sama subuh. Niku mesti ten kalender ditulis jam 4 kurang 10 menit sak umpama mawon. Mboten karep nulis. Berarti nek jenengan melok kalender opo ae, maknane jenengan wis subur isih mangan. Tapi nek melok napa sing digarap ten radio niku, dari sarapan sing enak niku, mboten ngoten pancen digawe tas. Wis sak kemampuane wong, kon pas cara tenanan hakikat mboten saged, sak kemampuane wong niku jaget tas. Pun kula baleni sahur niku hukume sunat. Sejenis sunat ana kesunatan mana di akhirno. Kapan sunate sahur? Kapan wis manjing wis pulang separuh bengi. Paham kula separuh niku dihitung mulai masuk isak nyampe subuh, mboten dihitung mulai maghrib, niku paham kula. Jadi nek wis setengah wengi niku terus manjing waktu sahur. Artinya nek wis sahur waktu itu wis gak lakoni ketetapan hukum makruh, tapi nek gak ketetapan hukum makruh, nek takok sing apik diundur. Lah sahur itu sing apik iki kok. Padha. Apa sebabe zaman iki kan Nabi kurma iku gampang. Jadi sederhana ngoten apa disebuti wallahu alam. Tapi nek kitab-kitab dicatet sing apik iki kurma kami. Lah sahur iki cara sahabat dari barokah gitu guys. Niki zaman dhisik-dhisik. Umat-umat dhisik sak dene umat Muhammad, sahur niku mboten enten. Sing enak sahur niku zaman umat Muhammad. Jadi umat Muhammad enak kesunatan sahur, dikenekno sahur bahkan sunat. Ceritane wallah alam balah aku dhewe ra patek paham masalah kedokteran aku tak diri-diri ngoten mawon. Wong iku nek kapan esuk dadak gak mangan, wong tu nek kulino gak sarapan, sarapan kawanen, iku dadekno gampang enak penyakit apa ngoten, takon dokter lah. Aku gak roh gitu nggih. Lah sak iku esok nyanjurna kan sahur. iki jentine sarapan. Dadi nek kapan ana uang poso gak sahur iku makane melanggar Kanjeng Nabi. Sajan to melanggar ora dosa, sejene ngono gak cocok karo aturan kesehatan. Mula dipenon iki sahur, tapi ora berarti nek gak sahur gak poso ya gak. Gak sahur ya tetep poso lho ngoten. Pun siji ora baleni napa? Apa wau nyepetno yang dikatakan oleh buka terus sahur sejenis sahur sahur waktu akhir nggih nomor terus mana tasyiru qiraatul Quran nyekehna maca Quran ini kesunatan ana ing wulan Ramadan tegese nek liyane Ramadan di sunat luwes sunat maneh nek jerone wulan Ramadan. Jadi sak iso-iso lan Ramadan iki digawe bulan Al-Qur'an, sing maca Qur'an, guru-guru kula nang Mekah ngoten. Ramadan Sayyid Muhammad Sofeh lah. Aku nyekel Qur'an, nggih. Maca Qur'an khusus e sing kula roh yo aku roh arang-arang. Yen pas sampe buka ngoten niku terus nyekel Qur'an ngoten. Cerita-cerita sing ulama-ulama sing gede-gede kakeh nggih. Kula mboten badhe ndawakno masalah niki. Lah perlu kula elingno maca Qur'an iki ya tetep kudu dijogo tajwite makrote sak piturute aja kok krana sregep maca Qur'an terus macane dicepetno sampai gak karuan-karuan aja tetep dalam keadaan normal aja ngantek apa iku akeh-akehan tok butuhe akeh mboten tapi butuhe apik syukur iso akeh ora kok butuhe akeh mboten ning butuhe apik syukur iso akeh. Lalu sih perlu kula aturake iki ora kok awan tok bengi sunat iki. Ning sunate ya tetep kudu dijaga aja nganti ganggu wong. Iku bolak-balik kula elingno. Ora berarti nek kapan awake dhewe nglakoni ibadah iki terus bebas nglarakno wong gak. Al-Qur'an tetep kesunatan, maca Qur'an tetep sunat, tapi nglarakno wong tetep dosa. Jadi kudu diperhitungno. Sak masjid, kuwi pengen masjid enek tangga 100 omah. Enek sak omah tok sing rumasa terganggu. Haram niki hukume nganggo speaker. Wis bae takokno kiai sapa wae. Nek ora ngono ya jenenge ora patek kiai, ngono jelit. Jadi uang 100 omah, setuju kabeh. Kedepot sak omah tok, gak setuju. Itu gak kena terus. Oh, iki tok supaya wong cerewet kok. Cerewet monggo, tidak ada cerewet monggo, tapi kuhak orang salah deh. Mula monggo itu perlu diperhitung loh, juga terus udah tuh gak suci salah itu aja, ya aja. Apa meneh nanti ke jalan? Niko singkulah bakat, nih kapan normal guys jam 10 harus mati. Ini mau tadi hujan, guys jam 10 leren, jam 11 leren. Niku tidak butuh cara kasarane. Kudu setuju kabeh. Nek enek sing gak setuju, iki haram hukumnya. Mergo ganggu. Mergo ya ngono iku tengah songo iku wis wong masyarakat wis berhak turu. Jadi nek diganggu jenenge ganggune salah. Masyarakat berhak maca dhewe. Nek sing maca dhewe terganggu karena speaker masjid jenenge sing ganggu haram. Masyarakat berhak zikir dhewe, berhak salat dhewe, berhak tarawih dhewe nek terganggu karo apa itu jenenge darukan sing banter sangka masjid jenenge ganggu, ganggu niku haram, lho ngoten. Jadi cara fikih ngoten niku. Lah nek sampeyan nganti ganggu dalu lah iki monggo jelas malah. Mula sangka niku ayo diperhitungno, ngeten nggih. Maca Quran tapi aja dalu-dalu. Ya aja kenemenan dalu-dalu. Mergo enek wong sing lara, enek wong sing napa? Anake lara, enek wong sing butuh tahajud, sore butuh turu, enek wong sing sesuk butuh kerja, dalu butuh istirahat, iku kabeh duwe hak dhewe-dhewe. Ora enek Ramadan kok terus prei, niku laporake bolak-balik. Ramadan terus prei nyambut gawe niku ora. Ora gak. Ramadan iku gak wayahe prei nyambut gawe, tetep nyambut gawe normal. Tetep nyambut gawe normal. Dene ana sing gak nyambut gawe wong sugih monggo. Tapi Ramadan ora wayahe prei mboten. Pon niki khusus napa masalah napa maca Quran. Lah nggih. Maca Quran iki dikarepno ya maca. Sopo sing apik darusan? Darusan kuwi to? Tadarus iki maknane A maca, B ngrungokno, terus genten B maca A ngrungokno. Ora kok wong siji tok sing maca kabeh ngrungokno, mboten. Ora ngono iku. Kanjeng Nabi tadarus itu maknane kanjeng Nabi gentenan maca karo malaikat Jibril. Ngono kurang luwih. Ora kok terus kono maca kene ngrungokno tok gak, tapi kene maca kono maca kene ngrungokno gentenan. Iki jenenge tadarus. Dibareng wong pira terus gentar maca ngoten. Lah otomatis ya sing iso tidak iso ngrungokno niku maklum. Tapi ora kok terus wong siji tok mboten. Nek wong siji tok gak ngene ku aturane. Aturan sing mesti ora ngene ku. Lah sing apik. Sing apik maca nggih suara apa langkun. Ana kesunatan malah iftar sedekah. Nek jero ne Ramadan kesunatan ngekeh-kekeh sedekah. Salam, ini sebagai salam. Okay, apa malah masalah kai buka pun, ni cuma masalah kesunatan betul kalau panjang no. Anak makro, makro sing sangkut paut kalah poso. Ini pirang-pirang. Perkara sing makro, goro-goro, poso. Kenapa? Kamu kasih kena menen. Memu gosok utawa nomen ngate dangak-dangak ngoten niku. Saoleh. Nek kamu nggih normal. Nyedot banyu irung niku nggih saoleh. Yo gak haram tapi gak apik. Nek ana cantuk-cantuk yo ora apik. Terus ngicipi panganan, ngicipi ben roh rasane tanpa enek uzur to iki. Tanpa enek uzur, ora jelek. Dicicipi rasane piye. Tapi nek kapan ana uzur yo ora apa-apa, masak pirang-pirang. Semplang kabeh lho apa? Lah mboten diisi kok poso kok. Lah aja. Ya iki pano, tapi aja. Jelek iki. Wong wedok-wedok ngoten. Jadi poso ora kok gak diisi. Gak diisi yo. Masa wong pirang-pirang semplang kabeh lho. Ya diisi. Mboten makruh mboten niku. Lah nek jawe ne jrene. Piye jawe ne? Yo kan ngono. Supaya enak liyane enak, dene sing siji atuh kan yo siji tok to. Yen iki jenenge nek ana jawe ne ora beda karo mamahno bocah cilik. Nek bocah cilik ora iso mangan mok pamahno. Roh poso-poso kenek anggar gak ngolu, gak melek, kenek. Napa ngoten iku mboten makruh. Nek jane nek jane pancen makruh. Tapi nek enek jane ya ora. Termasuk makruh malih. Apa ngumpulno idu, nggih idu sampean namut apa permen karet sing jane rasane terus dikemah-kemah idune ben ngumpul, engko nek ngumpul terus di diulu wajo rahilo gitu lagi ya oh capek lagi seberapa hal sing napa niku makro karena poso jadi ada di lingkungan ya poso-poso itu nek bengi pancen api yang gue minyak wangi itu bener ya bengi niku api yang gue minyak wangi jadi orang poso tok dalu niku api. Waktu dalu di sekolah, gue minyak wangi, gue apik. Tapi Ramadhan awan-awan gue minyak wangi, gak apik. Eh, Ramadhan awan-awan yang gue minyak wangi, ora apik. Lapa, mbak, gue ngomong air jelek. Aku takutnya lapa-lapa, orang patah yang seneng. Lapa itu mbak, pokoknya semuanya lah, weh. Eh. Termasuk gak apik mana, cara bagian Madam Syafi'i. Yaitu sikatan, ini dihitung sabadane. Zawalus samsi Carling sirus tengene terus napa? Sikatan iki ora pati apik lapa? Ini ceritanya jirini lakulu hufabis ta'im adyabu indallah min rifil miski gondok gainai ababu sing poso iku toro Allah luwih wangi kasi nindang lengong miskin. Lah niku apa ilang niku wae udah disikapi. Mana nih? Ngilangi ngono niku. Lah mulai sekarang niku capek, ngeten. Niki mana nih capek niku? Niku bakal pake sih. Capek itu makruh itu kan uangnya dhewe. Nek wong liya sing maksa gak oleh. Sama aku poso, aku masih sikatan. Lah nek uang maksa aku disangat disikapi. Dosa aku sing nyangat. Lah apa? Nek aku hakku dhewe ngilangi, nek wong liya ngilangi gak oleh. Padahal nyuwun sewu. Bakasan liya nggih. Wong mati syahid. iku getih haram iku diresiki. Diresiki haram. Neng nek wonge dhewe sing resiki tegese enek wong kesuduk mati bocor. Bocor ke durung mati bocor adus resik ben gak kotor terus mati. Ora apa-apa ya paling bener gak ilok. Tapi nek kadung gupak dadak diresiki karo wong sing urip sing resiki dosa lho ngoten. Mengkurep iku hukumnya makro. Makro itu maknanya nek wonge dhewe sing mengkurep. Wonge dhewe mengkurep gak apa. Tapi nek ana wong gak kepengin mengkurep, dikurepno, dipaksa dikurepno. Haram iki. Heh, haram apa? Iku hak dhewe kok. Aja gak oleh niki. Maksudnya itu nek kita gak kenek ana wong ngedisi wong mati dadak dikurepno dosa. Lah apa? Jenenge sing maksa mayit, mereka itu kan karena itu kan orang duwe kar, orang duwe ora iso moh. Lah, mau ngurepno dhewe sing maksa mayit. Ngurepno mayit jenenge maksa mayit mengkurep. Tengeri gak oleh dilarang. Niki istitrat nggih sok nggih. Dadi bentuk ngene iki ya ngene iki dadi barang makruh. Ana uang. Rakaat nggih satu cara kagane. Jadi hukum asline makruh. Lek nek maksa wong rakaat, ora oleh dosa kok aneh. Wong barang makruh kok dibek sakno. Lah nek manggak to piye lambah. Lah nek kiai iku nek nyegai rokok ya nyegai rokok dijeleh ngono wae. Ora gelem manggakno mergo apa lek barang makruh kok dimang gak no, ngono jere ring. Iki nyuwun saya umur saya kok gak ngerokok ini. Jadi ya wis ngono lah apa enake ngene. Ini beberapa hal sing napa makro kok gane napa niku? Poso nggih kok nggih. Ya ngrungokno barang sing jane jawene omong-omong sing jane sae jae nek kabeh ya dihindari sak iso-iso poso niki. Ning jalo pakura sing enek lah. Biasa ngerukuk no musik-musik, ya leren sih. Biasa ngerukuk TV, gak ada apa-apa. Ya leren, disik. Terus, apapunnya sampai ke dosa. Sampai ke ngerasani, karuan. Jorok pula, menang wajar, istirah itu. Kayaknya nganggur turu lah, wik. Lalu gak bener. Jangan pergi, turu itu maknanya orang ngerasani, orang ini, orang ini, orang ini. Nah, timbangannya melek ngerasani ya kepala. Turu, turu itu kok termuni. Ibadah, kaku wong sing. Biasa dosa, maling itu nek kapan turu ganjaran. Artinya turu sing krana gak nyolong supaya gak nyolong iku dosa. Lah nek turu krana ben nyolong iku dosa padha mawon. Lah kok sami iki ta nggih. Supaya gak ngrasani turu. Ape? Lah nggih. Nggih ngoten lah kurang luwih. Nah, muga-muga mawon awake dhewe iso nglakoni Ramadan kanthi sempurna. Nggih. Iso ibadah Ramadan kanthi sempurna lan iso ya mulai kanthi sempurna. Jadi insyaallah kalau udah kah teraweh, ya kan buat pilih, mesti apa sih yang kulatur akhirnya nek manfaat lan barokai, barat takabal minna inna kan tasami ulalim, satu pak lain inna kan tatawabur rahim, wallahu a'lam bissawab.